Waqala aidha, dan ia juga berkata, yakni Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sa'altu sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'id. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salatnya seseorang dalam keadaan ia duduk, salatnya sambil duduk. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, Man salla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa salatnya sambil berdiri, maka itu yang lebih utama. Wa man salla qa'ida falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa salat sambil duduk, maka baginya separuh pahala seorang yang salat sambil berdiri. Wa man shalla na'ima, barang siapa salat sambil tidur, wa fi riwayah muttaji'an, dalam riwayat yang lain ini berbaring, sambil berbaring, maksudnya tidur ini tiduran berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya separuh pahala orang salat yang sambil duduk. Wal muradu bihi al marid, yang dimaksud Nabi dalam hadis ini adalah salatnya orang yang sakit. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, sesungguh telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas wa hum yusalluna qu'udan min marad. Rasulullah SAW pernah beliau keluar menemui manusia, ini di masjid, dalam keadaan mereka sedang sholat sambil duduk karena sakit. Faqal, maka beliau pun bersabda, inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Sungguhnya salatnya seorang yang sambil duduk ini setengah dari pahalanya salatnya seorang yang berdiri. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam marida. Demikian juga Nabi SAW beliau pernah menjenguk seorang yang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Maka Nabi SAW melihatnya sholat di atas bantal. Fa'akhadaha farama biha. Maka Nabi mengambil bantal tadi, kemudian dilempar, dibuang. Fa'akhadha udan liyusalli alaihi. Kemudian orang yang sakit tadi, dia mengambil kayu untuk ia sholat sambil berpegangan bersandar dengannya. Fa'akhadahu faramabi, diambil lagi oleh Nabi dan dilemparkan. Waqal, kemudian Nabi SAW beliau bersabda, Salli 'alal ardi in istata'. Salatlah di atas tanah apabila engkau mampu. Wa illa fa'um ima'a. Bila tidak mampu maka boleh salat dengan isyarat. Waja'al sujudaka akhfad min ruku'ik. Dan jadikan sujudmu itu lebih rendah dibandingkan ruku'mu. Naam. Ini beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Albani rahimahullah dalam bab tentang salatnya seorang yang sakit. Ini boleh ia salat sambil duduk. Dari pasal yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwasanya seorang yang sholat apabila ia tidak mampu untuk berdiri maka boleh baginya sholat sambil duduk. Berdasarkan hadisnya Imran bin Husain di atas. Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah sambil berdiri. Dengan berdiri. Apabila engkau tidak mampu karena sakit atau semisalnya maka boleh salat sambil duduk. Apabila masih juga tidak mampu duduk boleh sholat sambil berbaring. Maka dalam hadis ini padanya terdapat penjelasan tentang hukum sholat seseorang yang tidak mampu, lemah. Yakni tidak mampu sholat sambil berdiri. Karena di sini Imran bin Husain ketika bertanya kepada Nabi SAW dalam keadaan sedang sakit, maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang demikian. Salatlah sambil berdiri. Ini hukum asal. Bahkan ini rukun dalam salat. Yani rukun sholat adalah sambil berdiri. Tapi gugur rukun tadi apabila ia tidak mampu. Apabila ia tidak mampu atau berat, memberatkan baginya. Nah, dikhawatirkan malah mungkin ia mampu tapi memberatkan, bahkan khawatir akan menambah sakit atau bahkan mungkin pingsan kalau dipaksa sambil berdiri, maka boleh sambil duduk. Jika masih tidak mampu atau masih berat baginya maka boleh sholatnya sambil berbaring. Pembahasan yang kedua, hukum yang kedua yang diambil dari pasal di atas. Hukum salat sunnah sambil duduk. Padahal dia mampu berdiri. seorang yang salat sunnah, salat nafilah, salat sunnah, salat tatawwu, selain salat fardu. Taib, boleh baginya untuk salat sambil duduk. Namun jika ia mau, maka ia sholat sambil berdiri, maka ini yang afdol. Man sholla qa'iman fahuwa afdol, kata Nabi SAW. Barang siapa sholatnya sambil berdiri, maka itu yang afdol. Apabila ia ingin, maka boleh sholatnya sambil duduk. Kan, tapi pahala yang didapat ini setengah dari pahala seorang yang sholat sambil berdiri. Bahkan boleh sholatnya sambil berbaring, dan ini pahalanya setengah dari sholatnya sambil duduk atau seperempat pahala dari sholatnya sambil berdiri, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh mu'allif di atas, juga dari Imran bin Husain. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini ini adalah hadis yang menyebutkan tentang keadaan orang yang sakit, sebagaimana juga ini yang zahirnya dipilih oleh Syekh Al-Albani, khusus bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit dan ia sholat fardu. Atau sholat sunnah. Kalau yang kita sebutkan di awal tadi, ini pendapat yang mengatakan ini berlaku juga bagi orang yang sehat. Sholatnya seorang yang sholat sunnah, kalau ia berdiri maka pahalanya sempurna, kalau ia duduk pahalanya setengahnya berdiri, berbaring setengahnya duduk. Ini berlaku bagi seorang yang sehat, mampu, apalagi orang yang sakit. Ini berlaku bagi orang yang sehat. Kalau orang yang sakit, justru pahala yang didapat ini sempurna. Seorang yang sakit, pahala yang didapat justru sempurna, meskipun sholatnya sambil duduk atau berbaring. Saya ulangi, pendapat yang pertama bahwasanya seorang yang sholat sunnah boleh baginya untuk sholat sambil berdiri, meskipun dan boleh baginya untuk duduk meskipun mampu untuk berdiri, akan tapi pahalanya di korting, jadi setengah sholat sambil berdiri. Demikian juga boleh sholat sambil berbaring, setengah pahala sholat sambil duduk. Boleh meskipun dalam keadaan sehat. Nah, adapun sholatnya orang yang sakit, maka tetap pahalanya sempurna meskipun ia sholatnya sambil duduk atau bahkan berbaring. Adapun pendapat yang lain, hadis ini khusus bagi orang yang sakit. Khusus bagi orang yang sakit. Jadi seorang yang sholat sunnah, meskipun apabila mereka dalam keadaan sehat, mampu, tidak boleh sholatnya sambil duduk, tidak boleh sholatnya sambil berbaring. Karena hadis ini menyebutkan tentang sholatnya orang yang sakit, menurut pendapat tadi. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini. Dalam tambahan beliau setelah menyebutkan hadis, wal muradu bihi al-marid. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah salatnya seorang yang sakit. Namun yang lebih kuat pendapat yang pertama tadi, bahwasanya salat yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang yang salat sunnah meskipun ia mampu. Boleh baginya untuk duduk, boleh baginya untuk berbaring, akan tapi dengan pahala yang dikurangi. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh muallif, orang yang sakit itu akan berkurang pahalanya kalau ia duduk, padahal dia tidak mampu. Padahal Nabi SAW mengatakan boleh baginya sholat sambil duduk kalau tidak mampu. Nah, kemudian apakah kemudian karena ia tidak mampu akhirnya berkurang pahalanya? Maka tentu ini taib kurang tepat. Karena ketidakmampuan tadi bukan berasal dari pilihannya. Bukan berasal dari pilihannya. Namun karena memang keadaannya yang tidak mampu, karena sakit atau yang semisalnya. Nah, maka sholatnya seorang yang sakit tetap sempurna. Meskipun ia dalam keadaan duduk ataupun berbaring, dikarenakan memang karena ketidakmampuannya. Hal yang menguatkan bahwasanya ini adalah sholat sunnah, yaitu dalam hadis setelahnya. Hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kharaja Rasulullah SAW ala nasin wahum yusalluna ku'udan min marad. Nabi SAW keluar dalam keadaan orang-orang sholat sambil duduk karena sakit. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna salatal qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Sungguhnya salatnya seorang yang duduk itu setengahnya dari pahala salatnya seorang yang berdiri. Di sini orang-orang yang salat mereka sedang salat sunnah. Tahu dari mana? Yakni Nabi SAW keluar dalam keadaan mereka sedang sholat. Artinya mereka sudah sholat. Nabi keluar melihat orang-orang sedang sholat. Bukan Nabi SAW keluar kemudian sholat mengimami mereka. Tidak. Karena di sini disebutkan Nabi SAW keluar wahum yusalluna ku'udan. Keluar dalam keadaan mereka sedang sholat sambil duduk. Tidak mungkin kemudian ini sholat fardu. Kok bisa mereka duluan sholat fardu, Nabi masih di dalam. Maka ini adalah sholat sunnah. Ini adalah sholat sunnah. Meskipun memang keadaan mereka waktu itu sedang sakit. Tetapi di sini adalah sholatnya sholat sunnah. Dan hadis sebelumnya ia menyebutkan atau juga dalam hadis ini menyebutkan tentang sholatnya seorang yang duduk itu setengahnya sholatnya seorang yang berdiri. Ini juga tidak kita bawa ke makna sholat fardu. Karena yang namanya sholat fardu, berdiri itu adalah rukun. Tidak ada pilihan padanya. Kecuali karena memang tidak mampu. Baru boleh ia duduk. Sedangkan di sini Nabi SAW memberikan pilihan. Di sini dalam hadis yang sebelumnya, dan juga dalam hadis ini terkandung padanya pilihan. Kalau pada salat fardu itu bukan pilihan. Ia duduk bukan karena ia memilih untuk duduk, tidak, tapi karena memang tidak mampu berdiri, itu salat fardu. Tapi pada salat sunnah ia duduk karena memang ia memilih untuk duduk. Wallahu alam bis-shawab. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Sehingga hadis ini yang dimaksud adalah untuk seorang yang sholat sunnah. Baik dalam keadaan ia mampu atau dalam keadaan ia tidak mampu. Demikian juga dari apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, terdapat hukum yang lain yakni tentang seorang yang sholat, seorang yang sakit, apabila ia sholat sambil duduk. Keadaan seorang yang sholat Naam. Dalam keadaan ia sakit sehingga ia salatnya sambil duduk. Maka ia salatnya dengan isyarat. Salatnya dengan isyarat, ini isyarat kepala. Salatnya dengan isyarat kepala sebagai pengganti gerakan rukuk dan sujud. Yaitu dengan ia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau ia rukuk, ditundukkan. Bangkit dari rukuk. Sujud lebih rendah. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi lebih rendah daripada rukuknya. Naam. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang terakhir di dalam pasal yang disebutkan oleh mu'allif. Nah, tentang seorang yang ketika sedang sakit dilihat oleh Nabi, kemudian ia pun memaksa meletakkan bantal. Nah, untuk ia sujud di atasnya, karena kalau langsung ini akan memberatkannya, sehingga diletakkannya bantal untuk ia sujud di atasnya. Maka oleh Nabi SAW diambil bantalnya, dilempar. Nah. Sehingga tidak perlu kemudian seorang memaksakan dirinya, entah tadi dengan menaruh bantal atau yang semisalnya, tapi cukup bagi dirinya dengan sholat dengan isyarat, isyarat kepala, yumi'u ima'an, dengan isyarat kepala. Sebagaimana juga telah lalu ketika seorang sholat di atas kendaraan, di atas mobil misalkan. Naam, ya salat sunnah, maka ia melakukannya dengan isyarat kepala. Ini beberapa hukum yang bisa kita pelajari dari pembahasan di atas. Adapun yang setelahnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.